haruslah dirasa, nyanyian jiwa haruslah dijaga, mata hati haruslah dirasa, nyanyian jiwa haruslah dijaga, mata hati haruslah dirasa, nyanyian jiwa haruslah dirasa.